السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي، masih kita pada ucapan Syarif rahimahullahu taala yang menerangkan tentang la mathila lahu, tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah la mathila lahu, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang mirip dengannya. Dan diterangkan dengan kaidah-kaidah, di antaranya kaidah yang kemarin dibahas, bahwasanya tidak mesti nama sama berarti hakikatnya sama. Tidak mesti lafaz yang sama berarti apa yang dilafazkan atau apa yang dinamakan tersebut berarti sama. Tidak mesti. Kadang-kadang lafaz bisa sama, nama bisa sama, ternyata hakikatnya berbeda. Sehingga jangan kita gulung, jangan ifrat. Jangan ifrat, jangan tafriq. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Jangan kita dengan alasan mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk, kemudian menafikan seluruh nama-nama Allah dengan alasan bahwa nama-nama itu sama dengan nama-nama yang dipakai pada makhluk. Maka berarti kita menyamakan dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, berarti sama. Allah melihat, makhluk melihat, berarti sama. Kemudian ditolak semuanya. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Ketika dikatakan kenapa tidak mendengar, berarti tuli. Bukan, Allah tidak mendengar dan tidak tuli, tidak melihat dan tidak buta. Laqad junna jahmun, sungguh telah gila Jahm bin Safwan yang menamakan atau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat seperti itu. Tidak mendengar, tidak tuli, tidak melihat, tidak buta, tidak besar, tidak kecil, dan seterusnya. Na'udzubillah min hadzal dalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang sendiri. Berarti mereka tidak bisa membedakan bahwasanya tidak mesti lafaz dengan lafaz berarti hakikatnya sama. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi jelas tidak sama mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Allah SWT Maha mendengar seluruh suara, walaupun sangat rendahnya, walaupun masih bisikan dalam hati. Allah Maha mendengar. Karena bila na'azakumullah tidak sama dengan makhluk. Sehingga kita tetapkan lafaz-lafaz tadi yang ada dalam Quran dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita tetapkan pula dari sifat-sifat Allah dan nama-nama yang ada dalam hadis yang sahih dengan keyakinan bahwa bukan berarti hakikatnya sama dengan apa yang kita sebut pada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Sampai kita pada ucapan Asy-Syarih rahimahullah wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi yaqul rahimahullah ta'ala wa qad yakunu alladhi yukhbiru bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma lam yudriku mithluhu al-muwafiq lahu bil haqiqah min kulli wajhin. Kadang-kadang apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu perkara yang tidak pernah dilihat oleh makhluk-makhluk. Lam yudriku mithluhu al-muwafiq lahu, enggak pernah melihat yang sejenisnya, yang sama dengannya, enggak pernah dilihat dalam alam nyata. Iya kan? Kadang-kadang Rasulullah mengkhabarkan berita-berita yang seperti itu, yaitu berita gaib seperti berita jannah. Apakah ada yang pernah melihat jannah? Belum. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang nar. Apakah ada yang pernah melihat nar? Rasulullah SAW menghabarkan surga dan neraka dan apa yang ada di dalamnya. Dalam keadaan seluruh manusia belum ada yang melihatnya. Tentunya kecuali Rasulullah SAW yang diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada. Baik. Sudah dibahas kemarin bahwa untuk menerangkan sesuatu harus dengan lafaz kalimat yang dipaham oleh orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara harus tahu lafaz yang kamu ucapkan. Apakah pernah melihat sebelumnya atau pernah melihat yang mirip dengannya. Iya kan? Tetapi ketika kita bicara tentang surga, mau pakai lafaz apa? Di sana ada pohon. Masa pohon? Di sini juga ada pohon. Berarti sama dong surga dengan dunia. Anda di sana ada buah-buahan, buah-buahan di sini juga. Qanifidina azakumullah, bukan begitu maknanya itu kalian sama berarti dengan apa yang dikatakan oleh Jahan bin Sofwan. Menganggap sama kalau lafadznya sama. Tidak. Rasulullah SAW memakai lafadz itu. Al-Quran juga memakai lafadz itu karena kalian tahunya itu. Di sana ada sesuatu yang tergantung di atas ranting yang kalau diambil dimakan lezat sekali. Apa namanya? Kalian pahamnya buah toh? Maka disebut buah-buahan. Selesai. Apakah berarti sama dengan buah-buahan di dunia? Tidak sama sama sekali. Syattan bainahuma. Jauh antara keduanya. Qala rahimahullah, maka berkata rahimahullah, kadang Rasulullah SAW menyampaikan berita yang seperti itu. Lakin fi mufradatihi ma yushbihu mufradatihim, tetapi Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat mufradat, lafaz-lafaz, nama-nama yang mereka kenal supaya mereka paham. Min ba'dil wujuh, yang mirip dari beberapa sisinya. Kama idza akhbarahum 'anil umur al-ghaibiyyah al-mut'alliqah billahi wal yaumil akhir, sama dengan ketika menceritakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, menceritakan tentang hari akhir, hari kiamat yang manusia seluruhnya belum dengar, belum lihat kayak apa. Maka Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan lafaz-lafaz yang kalian kenal, hanya ditambahi kalimat tapi tidak sama. Mafhum? Sebagaimana yang dibahas kemarin, ada buah-buahan yang tentunya tidak sama dengan buah-buahan dunia. Ada pohon-pohon di jannah yang tentunya lebih indah dari pohon-pohon dunia dan seterusnya. Harus ada kalimat seperti itu. Sama dengan kalimat-kalimat yang dipakai dalam Quran dan Sunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Sami'un 'alimun mujibus sa'ilin. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengabulkan doa, Allah menjawab. Kalimat-kalimat yang kita kenal pada makhluk. Mendengar, melihat, menjawab. Tapi Allah sampaikan laisa kamitslihi syai, tetapi tidak serupa dengan Allah sesuatu pun. Artinya melihatnya tidak sama dengan melihat makhluk, mendengarnya tidak sama dengan mendengar makhluk. Sama juga dengan lafaz-lafaz dari sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala innaka bi'ayunina, engkau di bawah pengawasan mata-mata kami, kata Allah. Disebut mata, disebut tangan, disebut, kenapa ditolak nama-nama ini? Nama-nama yang terkandung dalam Quran dengan jelas, harfan bi harfin, huruf demi huruf. Khamilin a'azakumullah, maka harus diterima. Tetapi harus ada kalimat laisa kamitslihi syai. Karena kalian enggak akan paham kalau pakai lafaz yang asing yang kalian enggak pernah mengenalnya. Ada anunya, apa itu enggak ngerti. Enggak bisa. Yang dijelaskan mata untuk melihat, tangan. Khamilin a'azakumullah, tetapi ketika kamu mengatakan berarti sama, tidak sama. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir, tidak sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti lafaz-lafaz yang dipakai, lafaz-lafaz yang kita kenal pada makhluk. Tetapi Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai, sebagaimana apa yang kita katakan tadi tentang jannah, tentang surga. Bagaimana menerangkannya kalau pakai lafaz-lafaz yang enggak dipaham dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, semuanya enggak ada yang paham. Lafaz-lafaz yang aneh, yang enggak pernah dipaham oleh manusia. Apakah bisa paham? Ya enggak bisa. Maka dicari lafaz-lafaz yang mirip, kemudian dikatakan tapi enggak sama. Sebagaimana pernah kita terangkan kemarin, untuk menerangkan sesuatu yang orang itu belum pernah lihat. Ada makhluk begini, begini, begini. Kayak apa? Namanya seperti apa? Aduh, susah menerangkannya. Apa yang kamu ketahui? Kamu tahu satu? Kamu tahu ini, kamu tahu itu. Ah, seperti itu, cuma beda. Ah, begitu cara menerangkan. Dan itu namanya manusia dalam berbicara, dalam berkomunikasi harus memakai taklid seperti itu. Maka tidak mungkin akan dipaham kalau Al-Quran turun bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa manusia. Tidak akan dipaham. Maka Allah turunkan Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Diturunkan Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka diterangkan lafaz-lafaznya, Allah Sami' Alim, biadillah, di tangan Allah, wajah Allah. Tentunya kita diterangkan bahwa tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk, tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, dan tidak sama seluruh sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Qala rahimahullah, fala budda an yu'allimu ma'na an ya'lamu ma'nan mushtarakan wa shibhan bayyin baina mufradat tilka al-alfaz. Maka harus diketahui makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz tadi yang bisa dipaham maknanya. Wa baina mufradati ma alimuhu fid dunya, dengan mufradat yang kita kenal di dunia, yang kita paham di dunia. Bi hissihim wa aqlihim, yang mereka kenal dengan mata kepala mereka dan indera mereka dan akal mereka. Fa idza kana dzalikal ma'na alladhi fid dunya lam yashhaduhu ba'd, kalau mereka belum menyaksikan apa yang ada di dunia, wa yurid an yaj'aluhum yashhadunahu mushahadatan kamilah liyafhamuhu bihi alqadar almushtarak bainahum wa bainal ma'na alghaib ashhadahum iya. Kalau di dunia bendanya ada, ketika dia enggak paham tinggal diambil bendanya. Nih. Yang namanya HP itu kayak gini. Ada orang gunung belesok kampung, enggak tahu sama sekali teknologi. Diterangkan tentang HP, enggak paham-paham. Maka tinggal kamu ambil nih. Satu. Oh ini, ah ini kalau dipencet bunyi, nah suara ini suara si fulan yang ada di sana. Oh, setelah lihat. Tetapi kalau menerangkan tentang hal gaib, bagaimana cara memperlihatkannya? Cukup dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah dalam Quran, karena Allah Maha tahu, dengan lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah, dan sumber lain tidak ada. Masalah hal-hal gaib, hari kiamat, jannah, wanar, apalagi sifat-sifat Allah, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri, dan kemudian Rasulullah yang diberitahu dan diberi wahyu. Maka hanya dua sumber, Quran wa sunnah sajalah, untuk mengenalinya. Dan kita gak bisa melihat. Hanya diberitahu oleh Allah dalam Quran dengan lafad-lafad bahasa Arab. Diberitahu oleh Rasulullah SAW dengan lafad-lafad bahasa Arab pula. Maka kita harus pahami dengan bahasa Arab pula. Kalau yad berarti tangan, wajah berarti wajah. Sami berarti mendengar, basir berarti melihat. Tetapi kita yakin bahwa Allah pun menerangkan laisa kamitslihi syai, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Sehingga tangan yang dimaksud tidak sama dengan tangan makhluk. Wajah yang dimaksud tidak sama dengan wajah makhluk. Mendengar yang dimaksud tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihat yang dimaksud juga tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya makhluk. Qul bi na'azakum Allah. Qala wa bala qawlan yakunu hikayatan lahu wa shibhan bihi ya'lamu al-mustami'un anna ma'rifatahum bil haqa'iq al-mashhuda hiya at-tariq allati ya'rifuna biha al-umur al-ghaibah. Qala, kemudian dia berkata, fayanbaghi an ya'rif hadhihi ad-darajat. Maka kita harus tahu derajat tingkatan-tingkatan dalam memahami. Awaluha idrakul insan al-ma'ani al-hissiyah al-musyahadah. Tingkatan pertama, harus tahu makna yang terkandung dalam lafaz tadi dalam kenyataan hissi. Dalam kenyataan yang kamu bisa raba dengan panca indramu. Harus dipaham. Tangan itu apa? Ya tangan kita tahu. Baik. Bagus. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Aqalahu lima'anihil kulliyah. Dia tahu makna globalnya apa. Inti dari tangan itu apa. Baik. Kenapa harus tahu intinya? Karena kadang-kadang kalau kamu definisikan tangan itu adalah yang memiliki bulu-bulu pada kulitnya, itu bukan inti. Kenapa? Di tempat lain banyak bulu-bulu, kan begitu? Bukan itu. Tetapi menggenggam itu tidak mungkin dengan hidung, tidak mungkin dengan mata, tidak mungkin dengan apapun. Maka Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, was-samawati matwiyatun biyaminih, setelah mengatakan wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah, was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Baik. Apakah ini bukan khususiyat al-yad? Bukankah ini bukan kekhususan makna al-kulliyah yang namanya tangan menggenggam, menggulung? Jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan tetap tidak sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Oh berarti begini, berarti ada kukunya. Dari mana kamu katakan demikian? Kadang-kadang bahkan kita melihat kursi. Kursi itu bukan makhluk hidup. Alhamdulillah. Cuma orang itu ingin menerangkan tentang sisi yang kanan dan kirinya, dikatakan tangan kursi. Itu tangan, di tangan kursinya. Untuk tangan kursi. Padahal nggak ada jarinya, nggak ada kukunya, iya kan? Kenapa? Karena namanya dia nggak punya. Apa namanya ya? Ya sudah yang biasa kita kenal tangan, tapi tidak sama. Apalagi tentang Allah yang tidak pernah ada yang melihatnya di dunia ini. Nanti insya Allah ahlul jannah akan melihat pemandang wajah Allah SWT, akan bertemu Allah SWT ayanan, dengan langsung dengan mata kepala, sebagai pahala dari Allah SWT dan kemuliaan bagi mereka ahlul jannah. Berarti tingkatan pertama, lafaz harus dipahami maknanya dalam kenyataan. Kedua, harus tahu makna inti dari lafaz tersebut. Salisuha, yang ketiga, ta'riful alfadhi dallah ala tilkal ma'ani al-hissiyah wal 'aqliyah. Harus mengenali pula lafaz-lafaz yang dimaksud oleh kalimat tadi secara hissi, secara akal. Fahadhil maratib tsalatsah. Ini tiga tahapan. Labudda minha. Harus ada tiga tahapan ini. Fi kulli khitab, dalam semua pembicaraan. Kalau kamu berbicara kepada orang yang tidak mengerti hakikat lafaz yang kamu ucapkan, enggak akan paham. Iya kan? Kalau ada orang berbicara pada kamu dengan lafaz yang tidak dipaham maknanya, lafaznya hakikatnya apa dalam kenyataan enggak tahu, maka enggak berfaedah kalimat tadi, ucapan tadi enggak akan dipaham. Maka tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang seperti itu. Pasti Allah turunkan Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang dipaham oleh manusia. Khususnya orang-orang Arab yang ketika itu Rasulullah SAW di kalangan Arab dan dari turunan Arab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'idha akhbarana anil umuril ghaibah. Baik. Kalau sekarang yang dikhabarkan perkara yang ghaib. Yang ma la aynun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Tentang sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia. Tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia suaranya. Dan tidak pernah pula terbetik di benak-benak manusia. Apa ini? Jadi sifatkan seperti ini. Jannah. Surga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dikatakan hadis kursi. A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, a'dadtu, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salihin, ma la 'aynun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wa la udhunun sami'at, tidak pula pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Ini suaranya tidak pernah didengar-dengar oleh manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik, terbayangkan di benak manusia. Ketika kamu mendengarkan ayat-ayat tentang surga, di sana ada kebun-kebun, ada sungai yang mengalir, ada pohon-pohon yang mudah dipetik. Yang mudah dipetik dalam keadaan kamu berbaring di singgasanamu, di dipan-dipan yang mewah, rumah dari mutiara. Terbayang apa enggak terbayang? Terbayang. Baik. Yang saya tanyakan sekarang, bayanganmu itu tepat apa enggak tepat? Pasti enggak tepat. Kenapa pasti enggak tepat? Karena hadis sahih Bukhari dan Muslim, wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah terbetik, enggak pernah terbayangkan dalam hati manusia. Yang kamu bayangkan betapa indahnya surga, lebih indah dari bayanganmu. Yang kamu bayangkan lebih dan sangat indahnya, sangat tingginya kenikmatan-kenikmatan surga, lebih dari apa yang kamu bayangkan itu. Jangankan surga Firdaus, surga yang paling bawahnya orang yang terakhir masuk surga, berarti orang yang paling belakang ini, surganya yang paling rendah. Apa diberikan oleh Allah padanya? Dikatakan kepadanya, silakan kamu bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang kamu inginkan. Setelah dia bayangkan kenikmatan dirinya, kata Allah, aku beri 10 kali lipat dari apa yang kamu bayangkan. Ini orang yang terakhir masuk surga. Bayangkan yang di atas, yang di atas, yang di atasnya, dan jannatul firdaus, surga firdaus yang paling tingginya. Alhamdulillah, berarti mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata enggak pernah lihat, suara-suara airnya, suara nyanyian bidadarinya enggak pernah didengar oleh manusia merdunya. Semerdu-merdunya suara dunia kalah dengan suara bidadari. Baik. Plus tambah lagi, wala khatara ala qalbi bashar, dan enggak pernah terbayangkan dalam hati-hati manusia. Alhamdulillah, hanya saja ketika kita berbicara tentang Allah, tidak boleh dibayangkan seperti ini, seperti itu. Kita katakan tidak tahu, nanti insya Allah kita akan melihat Allah. Alhamdulillah, kenapa? Karena pasti salahnya. Pasti akan salah. Karena itu adalah hal gaib yang tidak bisa diraba dengan panca indera. Kalau rahimahullah, فَإِذَا أَخْبَرَنَا عَنِ الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِنَا الْمَعَانِ الْمُشْتَرَكَةِ. Maka ketika mengkhabarkan hal-hal gaib pun perlu pakai lafaz-lafaz yang dipaham. Lafaz-lafaz dipaham yaitu tadi, buah, pohon, sungai, apalagi dipan-dipan, singgasana-singgasana, kasur-kasur mewah dan seterusnya. Itu lafaz-lafaz yang ada di dunia supaya kalian paham. Tetapi dengan catatan, tentunya lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih nikmat daripada yang ada di dunia. lebih lezat daripada ada yang di dunia. Fadlina azakumullah. Begitu dalam mengungkapkan perkara-perkara yang gaib. Maka jangan kaget, jangan marah-marah dulu kalau ahlu sunnah bilang Allah memiliki tangan. Wallah, sebagian kaum muslimin karena kebodohan mereka, sebagian kaum muslimin karena kesalahpahaman mereka, ketika mendengar ahlu sunnah berkata Allah memiliki tangan, kaget mereka. Masa kamu berarti menyamakan Allah dengan makhluk dan kemudian memusuhinya, menyatakan sesat, menyatakan begini, menyatakan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ahlu sunnah menyatakan dengan kalimat berikutnya, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Persis seperti ada yang apa yang ada dalam Quran. Hanya kita ucapkan seperti apa yang ada dalam Quran. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, kata Allah. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apakah ahlu sunnah salah menyatakan bahwa Adam diciptakan dengan tangan Allah? Apakah salah? Padahal Al-Quran bilang begitu. Tapi Allah berkata, laisa kamitslihi syai', maka ahli sunnah pun berkata bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sesungguhnya bisa dipaham dengan mudah kalau mau sabar. Mau sabar mendengarkan dengan hati yang lapang. Jangan dengan su'uban. Mendengarkan dengan hati yang lapang, dengan penuh husnudzan, berbaik sangka pada ahli sunnah. Jangan berburuk sangka, oh ini pasti sesat, pasti sesat. Lihat-lihat ucapannya, dengarkan ucapannya, dengarkan radionya. Ke radionya bilang begini, bilang begitu. Coba kita dengarkan, tapi bukan untuk mengambil faedah. Mendengarkan untuk cari kesalahannya. Maka ketika Allah memiliki tangan, ha ini dia. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mendengarkan dengan hati yang dingin, dengan hati yang lapang, dengan tidak su'uban, ternyata Al-Quran memang lafad-lafadnya lafad bahasa Arab. Yang lafad-lafad bahasa Arab dipakai pula di kalangan makhluk. Tetapi Allah tambahkan kalimat laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Maka kita pun memakai lafad-lafad yang sama. Tangan Allah, wajah Allah, kita mengharapkan uluran tangan Allah, dan seterusnya. Tetapi kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kemudian azakumullah, kaum muslimin yang terhormat. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan selanjutnya. Wa dzalika bi ta'rifina al-umur al-mashhuda. Kalau diterangkan atau menerangkan, ya harus dengan kalimat-kalimat yang kita kenal dari kalimat-kalimat yang bisa kita saksikan. Thumma in kanat mithluha lam yahtaj ila dzikril fariq. Kalau sama persis, enggak perlu kita katakan bedanya. Tetapi karena tidak sama, maka harus ada kalimat yang menerangkannya. Bidzikril fariq, harus yudkar bidzikril fariq, sebutkan dengan menyebutkan perbedaannya, bahwa tidak mungkin sama dengan makhluknya. Kalau begitu kayak apa? Ya tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah. Tangan Allah tentunya sesuai dengan ketinggian Allah, kemuliaan Allah, keagungannya. Tidak mungkin seperti tangan-tangan makhluk yang lemah, yang jelek, yang rendah, yang begini, yang begitu. Yang lemah. Demikianlah Allah katakan dalam Al-Quran. Hal-hal gaib. Apa kata Allah tentang surga? Kalau tadi dalam hadis yang sahih dikatakan, mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Dalam Al-Quran juga diungkapkan dengan kalimat yang mirip atau semakna dengan itu. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang aku sembunyikan, aku persiapkan untuk mereka dari qurrati a'yun. Qurrati a'yun adalah semua yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang betul-betul menenteramkan jiwa, menenangkan hati, menenteramkan hati. Qurrati a'yun. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun. Sungguh satu jiwa pun gak ada yang tahu, kata Allah, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku persiapkan dengan tersembunyi dari qurrata a'yun, dari perkara-perkara yang membahagiakan. Baik, apa yang dimaksud? Juga jannah, surga. Allah katakan ukhfiya, tersembunyi. Allah katakan fala ta'lamu nafsun, satu orang pun gak ada yang tahu. Baik, kalau kita katakan, tapi kan kita tahu dari Quran. Iya, lafaz-lafaznya kamu tahu. Tapi hakikatnya tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Kalimat sungai kita kenal, kalimat buah kita kenal, kalimat pohon kita kenal, kalimat ini kita kenal, semua yang disifatkan dalam jannah kita kenal. Bahkan Allah sebutkan dengan nama-nama buahnya. Disebutkan inaban wa qadba, dengan buah anggur, disebutkan pula dengan buah delima, disebutkan pula dengan buah ini, buah itu. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apakah sama dengan delima yang di dunia? Apakah sama dengan anggur yang di dunia? Tentunya tidak sama. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin sama. Karena Allah mengatakan ukhfiya, tersembunyi. Fala ta'lamu nafsun, enggak ada yang tahu satu jiwa pun. Juga Rasulullah menyatakan dengan hadis qudsi bahwa Allah berfirman, mala ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh manusia. Karena kalau anggur yang kita punya itu sudah ainun ra'at, sudah dilihat oleh manusia. Kalau buah-buahan selezat apapun yang kita punya, yang ada di dunia, itu ikhwan fillah jazakumullah, sudah ainun ra'at, sudah semua orang tahu, semua orang merasakan nikmat-nikmatnya. Jadi ketika dikatakan anggur, mereka langsung membayangkan di benaknya, oh, itu yang pernah saya makan kemarin. Khatara ala qalbi bashar alam yaktur ala qalbi bashar. Khatara ala qalbi bashar, terbayangkan di hati manusia. Bahkan ketika bicara jannah pun yang terbayangkan anggur dunia, padahal di jannah tentunya beda dengan anggur-anggur dunia. Wa qala rahimahullah, bagaimana caranya menyebutkan dzikril farid? Bi an yuqal laisa dzalika mithlu hadza. Disebutkan dzikril farid perbedaannya dengan kalimat bi an yuqal, dengan mengucapkan tentunya tidak seperti yang ini. Wa nahu dzalik, atau dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Tentunya tidak sama dengan anggur dunia, tentunya tidak sama dengan buah-buahan yang di dunia, tentunya tidak sama dengan sungai-sungai dunia. Baik. Kenapa tidak sama? Karena sungai di jannah disebutkan dalam hadis. Majreha ala dzur. Airnya mengalir di atas batu-batu permata dan mutiara-mutiara. Airnya ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Lebih harum daripada minyak kasturi. Wa hafitahu min zahabin, dan kanan kirinya dari emas. Ini sungai dalam jannah. Hafitahu min az-zahab, tepi-tepinya dari emas. Kemudian airnya ahla min al-'asal, lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik. Wa majraha 'ala az-zur, dan mengalirnya di atas batu-batu permata dan mutiara. Kamu pernah melihat sungai? Pernah. Bagaimana kalau di bawahnya itu masuk batu-batu, permata, mutiara-mutiara, pasirnya itu, dan airnya segar, tetapi manis seperti madu dan harumnya seperti minyak kasturi. Kalau kamu air di rumahmu kasih minyak kasturi, kasih minyak misik, wangi, diminum pahit, racun buatmu. Ini subhanallah, harum tapi manis. Baik, apakah ada yang semodel itu? Tidak ada. Kalaupun kamu mau buat, karena kamu misalnya orang kaya, kemudian berkata seperti Fir'aun atau seperti Dajjal, aku juga bisa bikin surga. Wahai anak buahku, bikin sungai-sungai yang di rumahku. Bawahnya kasih pasirnya permata-permata dan mutiara. Dan kanan kirinya batu-batunya dari emas. Bikin, dia mampu hartanya. Dan kemudian dialirkan aliran yang manisnya, madu. Jadi apa sungainya kira-kira? Kalau alirannya mati, yang kental itu tadi. Kemudian dikasih minyak wangi, biar wangi. Karena bin na'azakumullah, gak akan bisa sama dengan apa yang dalam jannah. Kalaupun berhasil, ada pewangi yang bisa diminum, masya Allah, air sirup. Baik. Apakah sama dengan air jannah? Wallah, tidak sama. Pasti tidak sama. Jannah lebih bagus dari itu. Kalau tidak langsung mulai berarti selapat-selapat tadi hanya pendekatan Kalau kamu berikan kemudian dipersihkan, dibikin, enggak seperti itu yang dimaksud. Tapi lebih bagus daripada itu. Sehingga harus dikasih keterangan, tentunya tidak sama dengan mutiara-mutiara dunia, enggak sama dengan permata-permata dunia, enggak sama dengan madu dunia, enggak sama dengan misiknya dunia. Apalagi misik-misik yang ada sekarang. La haula wa la quwata illa billah. Firman Allah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa idza taqarrara intiba'ul mumatsilah kanat al-idafa wahdaha kafiyah. Kalau ternyata ada perbedaan, intiba'ul mumatsilah artinya tidak adanya kesamaan, kanat al-idafa wahdaha kafiyah, maka penyandaran saja sudah cukup. Enggak perlu kamu katakan tapi beda, enggak perlu. Buat orang-orang cerdas, idhafah saja kafiyatun, cukup. Fi bayanil fariq, cukup untuk menyebutkan perbedaan. Iya kan? Apa idhafah? Seperti kalimat tadi, surga dengan dunia. Kita sebutkan yang satu sadarkan pada dunia, satu sadarkan pada surga. Sudah cukup itu sebagai pembeda. Ya, ini kita katakan misalnya seperti tadi, buah-buahan. Buah-buahan surga. Disandarkan pada surga. Orang yang mendengar paham, oh bukan buah-buahan ini maksudnya. Iya kan? Baik. Demikian pula kalimat tangan. Ya, disandarkan kepada makhluk. Ya dufulan. Ya, kita terbayang. Ya, berarti tangan seperti kita punya tangan. Karena tangannya si fulan. Manusia, saya juga manusia. Tapi ketika idhafatu ilallah, ketika diidhafakan kepada Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, pasti berbeda. Idhafah tadi sudah cukup. Kafiyatun libayanil fariq, cukup untuk membedakan. Wa intifa'u tasawi la yamna' min wujud al-qadar al-mushtarak, dan penafian kesamaan tadi tidak menafikan apa yang terkandung dari makna global tentang tangan. Jadi Allah menggenggam dengan tangannya. Itu makna global. Makhluk menggenggam, ya apa yang makhluk bisa genggam. Dunia, gak mungkin makhluk bisa menggenggamnya. Berarti itu makna globalnya ada. Tetapi pasti, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, kalau ada keterangan tambahan, kita terima. Kalau ada keterangan tambahan dalam Quran dan Sunnah, wajib kita terima dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami mendengarnya, itu semua dari sisi Rabb kami. Qadabidina azakumullah, maksudnya apa? Kalau ada tambahan keterangan, bahwa tangan Allah ada jari jemarinya. Loh, dari mana? Dari riwayat hadis sahih. Bahwasanya al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Di antara apa hati manusia itu kata Allah di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Qul a'udzubikumullah. Kalau tidak ada, kita katakan tidak tahu. Kukunya ada enggak tahu. Enggak dikabarkan. Tapi kabar jari ada, kabar tangan ada, kabar menggenggam ada dalam Quran wa Sunnah yang pasti tidak sama dengan makhluk. Menggenggamnya tidak sama dengan menggenggamnya makhluk. Membolak-balikan dengan jarinya tidak sama dengan kamu membolak-balikan sesuatu dengan jarimu. Iya kan? Sehingga jangan kamu bayangkan kayak apa ya hati ada di dada saya kok dibolak-balikan. Dan hatinya banyak lagi. Bagaimana mungkin Allah membolak-balikan dengan jarinya? Sudah jangan bilang tidak mungkin. Allah tidak sama dengan makhluk, maka jarinya pun tidak sama dengan makhluk. Dan tidak terbayangkan dalam benakmu dan benakku dan benak siapapun. Apalagi membolak-balikannya. Juga kita tidak tahu kaifiyahnya. Tapi kalau beritanya ada dalam hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Amanna bi kullun min 'indi rabbina. Kami dengar, kami taat, dan kami menerima dan kami percaya dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam Quran ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَبِهِ سِرْنَا نَفْهَمُ الْأُمُرُ الْغَائِبَةُ وَلَوْلَا الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ قَطْ. Dan dengan ini kita bisa memahami hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan dalam Quran dan Sunnah. Kalau enggak ada makna yang global tadi, enggak akan bisa memahami. Tetapi alhamdulillah, karena Allah terangkan dengan lafaz-lafaz yang bisa dipaham, seperti mizan, waqimul wazna bil qisti wala tuksirul mizan, seperti ayat-ayat Allah yang mengkhabarkan tentang apa yang ada dalam jannah dan apa yang ada dalam neraka. Allah sebutkan demikian dahsyatnya dan mengerikannya neraka dengan lafaz-lafaz yang bisa dipaham. Kalau lafaz-lafaz yang tidak dipaham, enggak mungkin kita bisa ngerti apa itu neraka, apa itu surga. Tapi diterangkan api yang membakar, kita paham. Kadang api dunia saja sudah mengerikan. Siapa yang mau membakar diri dengan api kecuali orang-orang yang stres? Apalagi api akhirat yang tentunya tidak sama dengan api dunia. Nah, ini perlunya. Lafaz-lafaz tadi perlunya apa? Supaya kita paham qadrul mustaqim. Paham secara global apa yang dimaksud dengan api. Oh, api itu membakar, sakit, panas. Kemudian diterangkan, tapi api neraka jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Bahkan api dunia takut berlindung pada Allah daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa dipaham. Wassalatu wassalamu ala asyrofil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan. Bagaimana dengan manna wa salwa yang diturunkan kepada Bani Israel yang itu makanan dari surga? Berarti surga pernah terlihat oleh manusia. Manna wa salwa kan bukan seluruh surga. Itu pertama, jawaban pertama. Kalau itu adalah tafsir yang rajih, maka itu pun tidak berarti surga pernah dilihat. Allah katakan mana ta'lamu nafsun, enggak pernah ada satu jiwa pun yang pernah melihat surga. Demikian pula dalam hadis tadi, kata Allah, aku persiapkan dalam jannah apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Dan tafsir dari manna wa salwa memang ada makna atau tafsir yang menyatakan dengan kalimat makanan dari surga. Tetapi ada pula tafsir yang menyatakan bahwa manna wa salwa adalah satu berbentuk daging panggang, ayam panggang yang ada di antara tidak di bawah, tidak di atas, gitu. Pas di hadapan manusia tinggal ngambil saja. Sedangkan yang satunya seperti madu yang ada di dinding-dinding bukit-bukit, seperti madu. Nah, dan itu apa yang Allah berikan pada mereka? Dan apa yang Allah akan berikan buat kalian dalam jannah tidak pernah dilihat oleh manusia. Baik. Nah, ya tentunya ada kekecualian. Ya, kekecualian. Ya. Nama Rasulullah SAW, kita kan kata-kata dikecuali Rasulullah SAW yang diajak oleh Allah SWT untuk melihatnya. Apakah ikut kunut subuh bersama imam? Anda dengar ada fatwa Syekh Al-Albani tentang hal tersebut, agar ikut imam kunut, benar apa tidak? Kalau tidak kunut, apa dalilnya? Yang saya dengar tentang Syekh Al-Albani bukan masalah kunut, wallahu alam, adalah masalah i'tidal. Masalah i'tidal. karena beliau berpendapat ketika i'tidal setelah ruku itu irsal, membiarkan tangannya tergantung, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya, itu pendapat beliau, dan menyatakan salah orang yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada setelah ruku. Tapi beliau bahkan bukan hanya berbicara, mempraktikkan ketika di belakang Syekh bin Baz, ikut Syekh bin Baz. Ketika ditanya kenapa, karena dia adalah seorang mustahid dan dia imam, saya ikut imam. Tapi kenapa kalau di kampung-kampung kamu salat dengan mereka, kamu gak ikut? Karena mereka bukan di kampung, orang adalah orang-orang mukhalif, tidak punya ilmu, sehingga mereka berbuat itu bukan dengan ilmu mereka. Kalau mereka tidak dengan ilmu, saya punya ilmu, kalau itu salah, maka saya gak ikut. Paham ya? Artinya kalau imamnya itu mujtahid, berarti apa yang dikerjakannya secara ijtihad, apa yang dikerjakannya adalah secara ilmu, maka makmumnya ikut walaupun tidak sepaham dalam masalah itu. Tetapi kalau imamnya mukhalid, hanya ikut-ikutan saja, sedangkan kita tahu kalau itu salah, maka kita tidak boleh mengikutinya kalau itu adalah suatu yang salah. Nah, maka berbicara pula sebagian kaum muslimin tentang masalah kunut, karena kunut itu bid'ah, sebagaimana diriwayatkan disebutkan dalam Bulughul Maram, ay bunai bid'ah, ay bunai muhdats, wa ya anaku itu adalah muhdats, sehingga kita tidak ikut. Kalau ada alim ulama beristihad menyatakan bahwa itu adalah sunnah, nanti kita ikut belakangnya. Kalau mau berbicara seperti Syekh Al-Badi tadi. Tetapi wallahu ta'ala alam, sekarang ini ahlu sunnah seluruhnya menyatakan itu bid'ah. Apa ada para ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Maka itu adalah bid'ah, kita tidak ikut kebid'ahan. Tapi sholatnya tetap sah, kita sholat di belakang mereka. Nah, jazakumullah khair. Nah, ada istilah panjang banget masalah itu, masalah anak yang wafat sebelum balik. Ada yang dikatakan tuyur fil jannah, berbahagialah burung-burung dalam surga, kata Aisyah. Tapi Rasulullah menegurnya, engkau tidak tahu wahai Aisyah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan kemudian mengambil keturunannya dan memisahkan ini untuk surga, ini untuk neraka. Artinya apa? Artinya belum tentu. Iya kan? Sehingga pendapatnya, ada beberapa pendapat. Pendapat yang menyatakan itu terserah Allah nanti. Ada yang menyatakan bahwa itu di dalam jannah. Ada yang mengatakan dengan perbedaan, kalau anak orang kafir dalam neraka, kalau anak muslim dalam surga. Kenapa berdasarkan? Karena Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau dia tidak mati, dia jadi muslim atau jadi kafir. Umumnya anak muslimin jadi muslim, umumnya anak orang kafir jadi kafir, kan begitu. Ada pendapat keempat, yaitu diuji nanti di akhirat, diberi ujian, diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk neraka. Yang taat masuk neraka, dia masuk surga. Yang protes, dia masuk neraka. Jadi wallahu ta'ala alam, saya sendiri belum tahu mana yang rajih dari pendapat para ulama. Tetapi para ulama mendoakan anak-anaknya muslimin dengan kebaikan. Mendoakan anaknya muslimin dengan kebaikan. Insyaallah syafi' nafi'. Insyaallah menjadi syafaat buatmu. Insyaallah akan menjadi pembela, penolong terus. Menjadi syafaat, menjadi pembela, menjadi. Nah, doa-doa seperti itu. Tapi kalau memastikan, itu yang ditegur oleh Rasulullah. Aisyah sepertinya bahasanya memastikan. Bergembiralah, itu akan menjadi burung-burung dalam surga. Maka Rasulullah tidak. Awal gara zalika wa'ala Aisyah. Apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Allah sudah menentukan siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Sehingga Allah Maha tahu apakah di surga atau neraka, Allah yang tahu. Artinya jangan dipastikan. Diharapkan boleh. Doakan mudah-mudahan menjadi begini, menjadi begitu, dan seterusnya. Barakallahu fiik. Salam. Baik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa atubu ilaikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.